sekali. Ibu-ibu sama poketengan di atas kepala lewat kereta yang berjalan lambat nakal menggoda. Disambut tawaran yang memecah langit, dengus kereta semakin bening. Noda coba dibersihkan, namun masih saja terlihat kotor. Karena kereta kirimkan debu yang datang tak mampu ia tepiskan. Perempuan malam kenakan handuknya setelah usap seluruh. Hangatkan tubuh di cerah pagi pada matahari, keringkan hati yang penuh tangis walau hanya sesaat. Segelas kopi, sebatang rokok, seduhan catatan yang tersimpan. Lempuan malam menunggu malam untuk panjangnya malam. Oh, oh. Jembatan tanpa mampu untuk melepaskan. Perempuan malam di pinggir gerakin, dan jika keandalkan aku. Perempuan malam di pinggir jerami, dan jika doanya laka aku. Pagi pada matahari, keringkan hati yang penuh tangis walau hanya sesaat. Segelas kopi, sebatang rokok, teguran catatan yang tersimpan. Perempuan malam menunggu malam.